الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di sini melanjutkan kajian tentang Al-Usul Ats-Tsalatsa yang pada Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan salah satu poin dari rukun iman yang kelima ini adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat adalah tanda-tanda besar. Ada tanda kecil yang tiga macam, ada tanda besar. Tanda kecil yang tiga macam yang sudah kita bahas adalah ada tiga. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung terjadi. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi. Tiga poin ini sudah kita jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, tanda-tanda besar. Sudah dua tanda besar yang kita bahas. Pertama, munculnya Dajjal, la'natullahi alaih. Kisah Dajjal sudah kita terangkan. Kedua, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Poin ini pun sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke poin yang keempat. Tanda besar bagi hari kiamat adalah khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adanya Ya'juj dan Ma'juj wajib kita yakini. Karena Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an, selain dalam hadis-hadis yang sahih. Dan penjelasan Al-Quran tidak bisa ditawar-tawar lagi, pasti benarnya, sehingga siapapun yang mengingkarinya bisa kufur. Adapun orang yang mengingkari adanya Ya'juj dan Ma'juj karena takwil yang salah terhadap ayat-ayat tentang masalah itu, dia terjerumus dalam kebid'ahan di bidang akidah. Karena Ya'juj dan Ma'juj adalah hal yang gaib bagi kita. Disebut gaib karena belum terjadi. Dan itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan selama yang gaib itu dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, wajib. Wajib untuk kita yakini. Dan beriman kepada hal gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, termasuk di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu salah satu tandanya adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Semua yang gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran wajib kita yakini, termasuk adanya Ya'juj dan Ma'juj. Baik keterangan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini masuk akal kita ataukah tidak, tetap wajib kita yakini. Selama itu dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah Surah Al-Kahfi, mulai 93 sampai 99, tentang kisah seorang hamba Allah yang soleh, namanya Dzulqarnain. Ulama ikhtilaf apakah beliau seorang nabi ataukah bukan. Dzulqarnain seorang mukmin yang dianugerahi kelebihan oleh Allah berupa kekuasaan. Hampir seluruh dunia pernah dikuasai oleh Dzulqarnain pada zamannya. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah menyatakan, yamlikud dunya mu'minan wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir. Adapun dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia, pertama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang kedua Dzulqarnain. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia ini, pertama Raja Namrud dan yang kedua Bukhtansir, atau dengan sebutan lain Sultan Iskandar, yang mendirikan negara Iskandariyah. Itu kisah tentang Dzulqarnain serta Iskandariyah ini diceritakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab Al-Qasas fil Quran. Allah berfirman tentang Dzulqarnain yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Allah, hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihi maqawlan aqawman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inu bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zuburul hadid hatta idza sawa bainas sadafain قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. Kata Allah, sehingga ketika Dzulqarnain sampai ke sebuah tempat yang berada di antara dua buah gunung, beliau menemukan di bawah kedua gunung itu satu kaum yang hampir-hampir bahasanya tidak terfahami. Hampir berarti terfahami masih. Berkatalah kaum itu, hei Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mengadakan kerusakan di muka bumi. Maka bisakah kami memberikan upah kepadamu agar engkau membuat dinding pemisah antara kami dengan mereka. Antara kami dengan mereka maksudnya antara kaum itu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Berkatalah Zulqarnain, apa yang Allah kuasakan kepadaku dalam hal itu lebih baik. Lebih baik daripada upah yang ditawarkan oleh kaum itu. Bantulah aku dengan kekuatan, kata Zulqarnain. Para mufassirin ketika menjelaskan ayat ini, dengan kekuatan yang dimaksud di sini adalah orang-orang dan alat-alat yang dibutuhkan. Bantulah aku dengan kekuatan, maka aku akan membuat dinding pemisah antara kalian dengan mereka. Dan berikan kepadaku potongan-potongan besi. Sehingga apabila sudah rata, potongan besi itu ditumpuk-tumpuk. Rata dengan puncak kedua gunung itu, berkatalah Zulqarnain, unfuhu, tiuplah api itu. Lalu tiup, dipanaskan sehingga apabila potongan besi tadi memerah karena panasnya, maka kata Zulqarnain, berikan kepadaku cairan tembaga. Maka aku akan kucurkan cairan tembaga itu di atas potongan-potongan besi yang sudah ditumpuk-tumpuk itu. Jadilah dinding yang kuat. Dibuat antara dua gunung tadi. Maka mereka yaitu Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendaki atau menaikinya dan juga tidak bisa melubangi. Berkatalah Zulqarnain, ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila telah datang janji dari Allah, maka Allah akan menjadikan dinding ini hancur. Dan sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan kami tinggalkan sebagian mereka pada hari itu bergaul dengan sebagian yang lain. Dan ditiuplah sangkakala nanti pada hari kiamat. Kemudian hancurlah fajama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan mereka semuanya nanti di alam mahsyar. Inilah ayat yang menjelaskan tentang diisolirnya, dikarantinanya Ya'juj dan Ma'juj oleh Zulqarnain berupa dibuatkan sebuah dinding dari potongan-potongan besi yang ditumpuk-tumpuk lalu disatukan, dikuatkan dengan cairan tembaga yang dikucurkan ke tumpukan besi itu. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembusnya. Maka amanlah semua orang dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Apakah manusia biasa? Binatang? Setan? Monster? Siluman? Atau apa? Yang benar, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, turunan anak cucu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Bukan binatang, bukan monster, bukan makhluk lain, dan bukan setan. Ini dikukuhkan oleh salah satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, pada hari kiamat. Ya Adam, fayaqulu labayku sa'day. Fayaqul ib'as bi'san nar. Fayaqul wa ma bi'sun nar. Fayaqul min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah. فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا فَقَالْ إِنَّ فِيكُمْ أُمَّتَيْنِ مَا كَانَتَا فِي شَيْءٍ إِلَّا كَثُرَتَا يَأْجُجْ وَمَأْجُجْ. Kata Allah, hai Adam, lalu Adam menyahut, labaik wa sa'day, bahasa Sundanya kulan, yaitu panggilan, jawaban bagi panggilan. Kata Allah, ib'as bi'sanar, utus para utusan neraka. Para utusan neraka yang dimaksud ditanyakan oleh Adam, apa itu? Kemudian Allah berfirman, dari setiap seribu orang, masukkan 999 ke dalam neraka dan satu orang ke surga. Maka hari itu adalah hari ketika anak-anak kecil beruban dan semua wanita hamil melahirkan kandungannya. Itu pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya di antara kalian ada dua umat. Tidaklah dua umat ini ada di suatu tempat kecuali segera menjadi banyak. Dua umat inilah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan akhir dari hadis ini tadi menyatakan, inna fikum ummatain. Di antara kalian, kalian yang dimaksudlah anak-anak turunan Adam. Ada dua umat. Umat ini Ya'juj dan Ma'juj. Dari hadis ini kita mengetahui Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa. Anak turunan Adam, cuma karakternya yang jahat. Membunuh siapa saja yang ditemuinya. Ada kisah yang agak-agak nyeleneh. Yang menyatakan bahwa menurut kisah ini, Ya'juj dan Ma'juj ini diciptakan dari air mani Adam yang keluar, kemudian air mani ini bercampur dengan tanah. Lalu diciptakanlah dari tanah yang bercampur air mani ini menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga pendapat ini menyatakan Ya'juj dan Ma'juj betul turunan Adam, tapi diciptakan dari air mani Adam yang bercampur tanah tanpa melalui proses dikandung oleh istrinya itu Hawa. Kisah ini diingkari oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir, qad haka An-Nawawi fi syarhi sahih Muslim an ba'd an-nas anna Ya'juj wa Ma'juj qad khuliqu min mani kharaja min Adam fa khuliqa bi turab fa khuliqu min dhalik fa 'ala hadha yakununa makhluqina min Adam wa laysa min Hawa. Imam An-Nawawi telah menghikayatkan, menceritakan dalam kitab syarah sahih Muslim dari banyak orang bahwa Ma'juj dan Ma'juj itu diciptakan dari mani yang keluar dari Adam kemudian bercampur dengan tanah lalu ciptakanlah dari hal itu. Berdasarkan hal itulah maka Ya'juj dan Ma'juj makhluk dari Adam tapi bukan berasal dari Hawa. Berkata Imam Ibnu Katsir membantah kisah itu, wa hadza qaulun gharibun jiddan. Tsumma la dalila 'alaihi la min 'aqlin wa la min naqlin. Wa la yajuzu al-i'timadu hahuna 'ala ma yahkihi ba'du ahli al-kitab lima indahum min al-ahadits al-mufta'alah. Pendapat ini sungguh sangat aneh. Kemudian tidak berdasarkan dalil, baik dalil akal ataupun dalil nakal. Dalil nakal itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh kita bersandar kepada hal ini. Kisah ini dikisahkan oleh para ahlul kitab. Tidak boleh, karena para ahlul kitab banyak meriwayatkan kisah-kisah yang aneh-aneh dan seringkali bertolak belakang dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang benar, Ya'juj dan Ma'juj manusia, anak cucu turunan dari Nabi Adam dan Hawa, istrinya, dan mereka sudah ada sejak lama, sejak zaman Dzulqarnain, dan kelak akan muncul atau keluar di akhir zaman, dan keluarnya mereka sebagai tanda sudah dekatnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terisolir, terkarantina oleh sebuah dinding antara dua gunung. Mereka tidak bisa mendaki dan tidak bisa melubangi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi 97 tadi, فَمَسْتَطَعُوا أَيَّذْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Mereka tidak mampu menaikinya, mendakinya. Mereka juga tidak mampu melubanginya. Kondisi seperti ini Allah kabarkan terus berlangsung sampai akhir zaman. Sampai ketika Allah menetapkan dan mengizinkan bagi mereka untuk keluar. Saat itu hancurlah dinding itu. Keluarlah mereka menyerbu siapa saja yang ditemui. Al-Quran Al-Kahfi ayat 98 menyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Apabila telah datang janji Rabbku, janji Allah, maka Allah akan menjadikan dinding itu hancur. Kemudian kata Allah, dan janji Allah itu pastilah benar. Ketika itu maka keluarlah mereka berbondong-bondong seperti gelombang di lautan. Sampai mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi, menemui siapa saja yang ditemuinya untuk dibunuh. Sampai orang-orang pun menyingkir, menyelamatkan diri, berlindung di tempat mana saja yang bisa dipakai untuk perlindungan. Termasuk salah satu yang saat itu masih hidup, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dengan para pengikutnya ada. Dan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk menyingkir, menghindari, bukan melawan. Dan tidak mungkin ada seorang manusia pun, sebesar apapun jumlah dan pasukan mereka, yang mampu memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada. Sampai Nabiullah Isa yang mampu mampu mengalahkan siapa? Dajjal laknatullahi alaih, oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk menyingkir, menghindari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 96 dan 97. Kata Allah, Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا. Sehingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka turun dari setiap tempat-tempat yang tinggi secara cepat. Dan sudah dekatlah janji yang benar dari Allah. Maka tiba-tiba terbelalaklah semua mata orang-orang kafir. Lalu mereka pun berseru celaka. Mereka bilang begitu karena kiamat sudah dekat. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Yang dimaksud min kulli hadabin yansilun, dari setiap tempat-tempat tinggi yansilun. Yansilun maknanya yusri'una fil ifsadi fil arab. Mereka segera cepat mengadakan kerusakan di muka bumi, membunuh siapa saja yang ditemuinya. Dan inilah yang akan terjadi kelak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pernah mengabarkan bahwa dinding Ya'juj dan Ma'juj pada zaman beliau sudah terbuka, tapi masih kecil, yaitu sebesar lingkaran yang dibentuk oleh jempol dan jari yang sebelah jempol. Jari apa sebelah jempol? Telunjuk, sebesar begini. Saat mendengar radio aja gak kelihatan. Coba aja diinikan sendiri, dipraktekan. Telunjuk dengan jempol dipadukan, ada lingkaran. Sebesar itulah lubang yang telah menganga di zaman Rasulullah SAW dari dinding Ya'juj dan Ma'juj. Dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah SAW suatu saat masuk menemuinya, menemui Zainab. Zainab istrinya kan. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, La ilaha illallah, wailu lil a'rab min syarri qad iqtarab, futiha min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadihi, wa halaqa bi usbu'ain, al-ibham wallati tali. Kata Nabi SAW, La ilaha illallah, selakalah orang-orang Arab. Karena sudah dekatnya keburukan. Dari keburukan yang sudah dekat. Maksudnya kiamat. Telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini nih. Lalu beliau melingkarkan dua jarinya. Yaitu jari jempol dan jari yang sebelahnya. Bertanyalah Zainab, Fakultu ya Rasulullah, anahliku wa fina sholihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita ini masih banyak orang-orang yang soleh. Kata Nabi SAW, Na'am idha kasurul khubuth. Ya, akan binasa. Apabila al-khubuth telah merajalela. Khubuth itu kekejian, keburukan, kemaksiatan. Kemaksiatan berupa amalan-amalan yang Allah larang. Dan sekarang ini sudah merajalela ya. Terbukanya aurat para wanita itu jauh lebih banyak persentasenya dibanding yang tertutup gitu ya. Kemudian kemaksiatan lain, mabuk-mabukan, gibah. Oh, gibah itu menjadi apa namanya? Konsumsi yang paling disenangi, konsumsi hiburan yang paling disenangi oleh hampir setiap orang melalui media TV. Acara apa coba? Entertainment, ghibah, fitnah, segala macam. Itu keburukan, itu kebusukan. Jadi kata Nabi SAW, nah, ya, kita akan binasa walaupun banyak orang soleh. Apabila keburukan itu sudah merajalela. Apalagi kalau yang solehnya sedikit ya. Pada zaman sekarang kan susah nyari orang soleh. Kalau yang salah banyak. Tapi yang soleh ini, Masya Allah, sedikit sekali. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan terkalahkannya atau dibunuhnya Dajjal oleh Nabiullah Isa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Nawas bin Sam'an dalam sebuah hadis yang panjang, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Tsumma ya'ti Isa ibn Maryam, tsumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahum Allah minhu ay min ad-dajjal. Fayamsahu an wujuhi wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil jannah. Fa bainama huwa kadhalik, id awha Allah ila Isa, Inni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bi qitalihim. Faharrij ibadi ila tur. Fayab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Fayamurru awailuhum ala bahirati Tibriyah. Fayashrabuna ma fiha. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bi hadhihi marrah ma. Fayahsuru Nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'sus sur li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadihim al-yawm fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabuh fayursilullahu alaihim naghf fi riqabihim fayusbihuna farasa kamauti nafsin wahidah thumma yahditu nabiyullah Isa wa ashabuhu ilal aram fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natnuhum fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu ilallah fayursilu tayran ka'anakil bukhat fatahmiluhum fatatrahuhum haythu sya'allah thumma yursilullahu matra la yakun minhu baytu madarin wala wabrin fayagsilul arad hatta yatrukaha kazulqah. Kata Rasulullah SAW, kemudian ada satu kaum yang mendatangi Isa. Kaum itu adalah orang-orang yang dipelihara, dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Selamat dari Dajjal. Dan orang yang selamat dari Dajjal adalah orang-orang yang berlindung kepada Dajjal dengan empat macam perlindungan seperti yang sudah kita bahas. Pertama, berlindung ya kepada Allah dari Dajjal seperti dalam doa tasyahud. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam min adzabi min fitnatil mahya wa mati min fitnatil masiihid dajjal. Banyak isti'adzah berlindung kepada Allah dari Dajjal. Kedua, membaca surat Al-Kahfi. Awal Al-Kahfi sampai ayat 10. Yang ketiga, kalau memungkinkan, larilah ke mana? Ke Mekah dan ke Madinah. Itu dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan yang keempat, menghindar sejauh-jauhnya kemana aja yang bisa menyelamatkan kita dari Dajjal la'natullahi alaih. Ada orang-orang yang Allah selamatkan dari Dajjal. Datang kepada Nabiullah Isa setelah Dajjal mati. Lalu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengusap wajah-wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang derajat tingkatan mereka di surga. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Isa. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan beberapa hambaku la yudanu li ahadin biqitalin yang tak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mampu memerangi mereka. Yang dimaksud hamba-hambaku yang aku keluarkan adalah siapa? Ya'juj dan Ma'juj, dikeluarkan dari tempat terisolirnya mereka. Kata Allah, inni qad akhrajtu ibadan li, aku telah mengeluarkan beberapa hamba-hamba kami yang la yudanu li ahadin biqitalin, tak ada seorang pun yang mampu melawan mereka, memerangi mereka. Faharriz ibadi ila fur, maka selamatkan hamba-hambaku ini ke gunung. Akhirnya oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, pengikutnya dibawa ke gunung menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Maka lalu Allah pun mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka turun berbonong-bonong secara cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Lalu rombongan awal dari mereka, alhamdulillah, yahdikumullahu islihu banakum. Rombongan awal dari Ya'juj dan Ma'juj melewati Laut Tibriyah. Lautan Tibriyah adalah lautan yang besar di Palestina yang airnya itu tawar, tidak asin. Lalu mereka meminum airnya. Generasi awalnya, rombongan pertama lewat ke lautan itu diminum airnya. Lautan loh, bukan kolam, bukan telaga, tapi lautan. Besar Laut Tibriyah itu. Setelah rombongan pertama berlalu, maka berlalulah rombongan terakhir dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengatakan rasanya tadi ini masih ada airnya, kok sekarang kering ya. Habis itu air lautan. Diminum. Menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj itu super banyak. Amat sangat banyak. Air lautan aja habis loh. Sekarang kita di Bandung saja umpamanya, dengan penduduk, jumlah penduduk kira-kira maksimal 4 juta orang gitu ya. Air ledeng gak pernah habis gitu. Ya. Telaga-telaga masih banyak yang berair, kolam-kolam juga orang tidak sampai berebut itu minum air. Ini Ya'juj dan Ma'juj, air lautan Tibriyah yang tawar habis terminum, bukan oleh seluruhnya, oleh sebagian. Yang terakhir kan gak kebagian. Lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya pun menghindar di gunung, tidak bisa kemana-mana. Sehingga disebutkan satu ekor sapi saat itu lebih berharga, lebih baik bagi mereka daripada 100 dinar. Dinar itu kan uang emas ya. Satu dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram. 4/4 ya. Satu gramnya aja sekarang ini berapa? 250.000 ya. Jadi kalau 4 gram itu 1 juta. 1 juta lebih lah, 1 juta 100 kira-kira gitu ya. Satu dinarnya loh. 100 dinar. Jadi 100 juta lebih ya. 110 juta. Kalau 100 dinar. Satu ekor sapi lebih berharga daripada 100 juta. Satu ekor sapi gak akan 100 juta kan? 10 juta atau 20 juta lah yang gede juga. Lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan. Dan cara menghancurkannya bukan dengan cara diperangi. Enggak bisa. Enggak bisa diperangi. Tadi dikatakan tak ada seorang pun yang mampu melawan mereka, memerangi mereka. Lalu Allah mengutus kepada Ya'juj dan Ma'juj an-nazf fi riqabihim. Nazf itu dud. Dud itu artinya belatung, cacing. Itu Allah utus cacing atau belatung ke tengkuk-tengkuk mereka, lalu cacing-cacing itu, belatung-belatung itu memakani daging-daging tubuh-tubuh mereka. Sampai mati semuanya. Lalu setelah mereka semuanya mati, disebutkan matinya mereka itu sampai mengenyangkan si belatung-belatung tadi. Mereka bersyukur menjadi gemuk karena daging mereka, karena daging Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sanad hadis ini sahih dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi inna dawabal ard la tasmut wa tashkuru syukran min luhumihim." Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya binatang-binatang tanah menggemuk dan berterima kasih dengan sebesar-besarnya atas daging-daging mereka, daging Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan Ya'juj dan Ma'juj itu banyaknya luar biasa, dimakan daging-daging mereka itu oleh belatung-belatung tadi, oleh cacing-cacing tadi, oleh ulat-ulat tadi. Habis semuanya itu. Mati. Ini menunjukkan dahsyat benar itu belatung. Dan hanya makan para Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Mereka bersyukur atas daging-daging Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Setelah itu turunlah Nabiullah Isa dan para sahabatnya. Maka mereka tidaklah menemukan tanah-tanah, kecuali semua tanah itu sudah dipenuhi oleh kerangka-kerangka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, beserta bau bangkainya. Semua tanah itu penuh oleh kerangka-kerangka mereka. Dan baunya tentu saja. Mincak oge hese. Melangkah juga susah. Lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya pun berdoa kembali kepada Allah. Lalu Allah mengutus burung-burung. Disebutkan ke anak Lebukat. Burung ini seperti punggung unta. Pernah lihat unta belum? Yang belum ke kebun binatang deh, ada di sana unta atau ke taman safari. Nah itu di punggungnya itu, di sebelah apa namanya, punggungnya itu ada punguknya ya, bukat namanya. Bahasa kita apa? Punguk apa? Punguk unta. Seperti itu, lalu burung-burung itu membawa kerangka-kerangka Ya'juj dan Ma'juj dan dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang lebat. Membersihkan seluruh tanah itu. Sehingga disebutkan hatta fayaghsilul ard. Tercucilah bumi itu. Dengan air hujan itu. Hatta yatrukaha kazulqah. Sehingga setelah itu bumi itu menjadi zulqah itu kinclong. Herang. Apa? Tahu kinclong, herang, bening, bersih, seperti itu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan dalam Sahih Muslim, bab zikrud dajjal, tentang masalah itu. Disebutkan di dalam hadis yang lain tentang bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Laqad kana bihadhihi marrahma thumma yasiruna hatta yantahau ila jabal Khumr wa huwa jabal Baitul Maqdis fayaqulun laqad qatalna man fil ard halu ma fanaqtul man fis sama fayarmuna bi nishabihim ila sama fayaruddu Allahu alaihim nishabahum mahbubatan damma. Ketika rombongan pertama, rombongan awal dari Ya'juj Ma'juj melalui lautan Tibriyah, meminum airnya lalu habis. Gelombang yang terakhir lewat sana sudah kering, mengatakan tadi masih ada airnya kok sekarang kering. Lalu mereka semuanya berjalan sampai mereka tiba di sebuah gunung Khumr. Khumr itu adalah pohon-pohon yang lebat, yang tertutup bawahnya itu saking lebatnya. Itu maknanya adalah gunung di Baitul Maqdis yang saat itu lebat dengan pohon-pohon yang daunnya amat sangat rindang. Berkatalah Ya'juj dan Ma'juj antar sama mereka, laqad qatalna man fil ard, kita semua sudah membunuh semua orang yang ada di bumi ini. Padahal masih ada yang sembunyi ya, Nabi Isa dan kawan-kawan. Hallu ma fanaqtul man fis sama, ayo sekarang kita bunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Lalu mereka membidikkan panah-panah mereka ke langit. Lalu setelah dibidik, lepaskanlah anak-anak panah itu ke langit. Lalu Allah mengembalikan tanah itu ke bawah dalam keadaan berlumuran darah. Tidak disebutkan itu darah siapa. Lalu berkatalah Ya'juj dan Ma'juj, qatalna man fil ard wa qatalna man fis sama, kita sudah membunuh siapa aja yang ada di muka bumi dan juga kita sudah membunuh siapa aja yang ada di langit. Jadi disangkanya berlumuran darahnya panah-panah mereka mengenai sasaran di langit. Mereka nggak mikir ya kalau mengenai sasaran korbannya jatuh ya maksudnya ya. Jadi nggak ada, cuma berlumuran darah aja. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka memang kanibal. Mereka itu membunuhi siapapun yang amat yang mereka temui. Saking banyaknya jumlah mereka dengan persenjataan mereka. Sampai-sampai disebutkan setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj kaum muslimin saat itu, bangkai-bangkainya kan sudah dibawa oleh apa? Burung-burung. Dilempar entah kemana. Setelah itu turun hujan lebat, membersihkan bumi ini dari bekas-bekas darah dan serpihan-serpihan daging mereka yang masih tersisa. Nah, setelah itu senjata-senjatanya dibakar oleh kaum muslimin. Saking banyaknya itu senjata, waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya juga mencapai 7 tahun. Baru itu selesai. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan salah satunya oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah menyatakan hadis ini sahih, disebutkan sayukhirul muslimun min kisa Ya'juj wa Ma'juj wa nishadihim wa aslihatihim sab'a sinin. Kaum muslimin akan membakar tombak-tombak Ya'juj dan Ma'juj, panah-panah dan senjata-senjata mereka selama 7 tahun. 7 tahun baru itu habis senjata-senjatanya itu. Menunjukkan bahwa senjata mereka amat sangat banyak. Kalau senjatanya saja sangat banyak, berarti orangnya juga amat sangat banyak juga. Adapun proses keluarnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawm hatta idha kadu yarawna syi'as syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu ghadda fayu'iduhu Allahu ashadda makana hatta idha balaghat muddatahum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nas haqaru hatta idza kadu yarawna syams qala alladhi 'alayhim irji'u fasanahsiru ghadan insha'allahu ta'ala wastakmilu fayauduna ilayhi wa huwa kahay'atihi yawma taraku fayahsirunahu wa yakhrujuna 'ala an-nas fayansafuna 'ala al-ma' wa yatahassan an-nasu minhum fi husunihim fayarmuna bisihamihim ila as-sama' fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijtabba fayaqulun qaharna ahla al-ardh wa 'alawna ahla as-sama' fayab'athu Allahu 'alayhim narfa fi aqfa'ihim fayaqtuluna biha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali terus setiap hari. Sehingga apabila hampir tembus itu. Dan mereka sudah melihat sinar matahari dari balik dinding itu, maka berkatalah pemimpin mereka, pulanglah dulu. Besok kita akan gali lagi. Mereka pun pulang. Lalu Allah mengembalikan benteng yang sudah digali tadi, sudah dilubangi tadi, lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Digali lagi dari awal. Sampai mau malam, sudah hampir tembus, pemimpinnya bilang, besok kita gali lagi. Pulang sekarang. Pulang, Allah mengembalikan benteng itu seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Begitu dan begitu terus setiap hari. sampai apabila datang masanya Allah mau mengeluarkan mereka nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, mereka menggali sehingga sudah sampai hampir tembus, sinar matahari sudah kelihatan dari balik dinding itu. Pemimpin mereka berkata, pulanglah, besok kita gali lagi insyaallah ta'ala. Mereka istisna. Istisna itu mengucapkan apa? Insyaallah. Ini hebatnya insyaallah ya. Hebatnya penyebutan nama Allah luar biasa. Nama Allah apabila disebut sebelum makan, setan tuh gak bisa ikut tuh. Ikut makan gak bisa. Ada yang kelupaan, gak basmalah, makan, setan ikut. Pas suapan terakhir, orang itu ingat, kemudian baca bismillahi awalahu akhirahu, setan memuntahkan kembali semua yang pernah dimakannya ya dari awal. Wow. Demikian juga kalau kita menjelang maghrib menutup jendela, pintu, atau apapun, sebut nama Allah itu. Jangan dikira menutup jendela pintu, sebut nama Allah, setan gak bisa masuk melalui pintu itu. Sebut nama Allah. Bismillah. Lek, tutup. Gordeng, bismillah. Termasuk kata Nabi SAW, di rumahmu tutup. Wadah-wadah air, wadah-wadah makanan, sampai kirbah. Kirbah itu wadah air yang terbuat dari kulit, kemudian si mulutnya diikat. Sebut nama Allah ketika menutupnya. Syaitan gak bisa mengkonsumsi itu. Syaitan gak bisa masuk ke rumah. Yang ketika menutup pintu dan jendela disebut dulu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya penyebutan nama Allah begitu. Sampai Ya'juj dan Ma'juj pun yang jahat seperti yang tadi dijelaskan. Ketika menggali hampir selesai kemudian dia katakan pulang. Besok kita akan gali lagi insyaallah. Mereka pun pulang dan lubang itu tidak ditutup lagi oleh Allah, dibiarkan apa adanya sehingga besoknya digali lagi tinggal sedikit lagi, jebol sudah, keluarlah mereka memburu semua manusia, meminum seluruh air-air yang mereka temukan di perjalanan. Orang-orang pun berlindung di tempat-tempat perlindungan dari mereka. Mereka pun membentangkan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu anak panahnya kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka bilang, Qaharna ahlal ard wa alauna ahlas sama. Kita sudah menaklukkan semua penduduk bumi. Kita pun sudah mengalahkan penduduk di langit. Lalu setelah itu barulah Allah mengutus belatung-belatung tadi. Cacing-cacing tadi. Yang memakan seluruh daging mereka. Sampai-sampai binatang-binatang tanah bersyukur terhadap daging mereka. Dan mereka menggemuk karena hal tersebut. Dalam Sunan Ibn Majah, Sahih Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ahmad. Yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abu Sa'id, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda. Yuftahu Ya'juj wa Ma'juj yakhrujuna 'alan nas. Kama qala Allahu 'azza wa jalla min kulli hadadin yanzilun fayaghushuna al-ard wa yanhazul muslimuna 'anhum ila madainihim wa husunihim wa yadummuna ilayhim mawashiyahum wa yashrabuna miyah al-ard hatta anna ba'dahum la yamurru bin nahar فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَ حَتَّى يَتْرُكُوهَا يَبِيسَ حَتَّى إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهَرَ فَيَقُلْ قَدْ كَانَ هَهُنَا مَاءٌ مَرَّا حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَحَدٌ مِنْ حَسِينٍ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ قال ثم يهز أحدهم كربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنبت الجراح الذي يخرج في أعناقهم Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibukakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun keluar memburu manusia. Sebagaimana firman Allah, min kulli hadabin yansilun. Mereka turun secara cepat dari setiap tempat-tempat yang tinggi. Mereka pun kemudian memenuhi seluruh permukaan bumi. Kaum muslimin berlindung dari mereka di tempat-tempat perlindungan mereka. Mereka meminum seluruh air yang ada di muka bumi. Dan sehingga sebagian mereka melalui sebuah sungai. Mereka meminum seluruh air sungai itu sampai kering. Sehingga rombongan kedua yang lewat mengatakan, oh tadi ada airnya, sekarang sudah kering, ya kebagian nih kita. Kebayang ya kalau lewat Bandung, kemudian menemukan air sungai Citarum. Saya nggak tahu kondisinya apakah Citarum masih ada saat itu atau tidak. Kalau ada, apakah masih suhitam sekarang karena limbah-limbah beracun dari pabrik atau tidak. Yang jelas semua sungai diminum sampai kering. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang mereka temui. Maka mereka pun berkata, tuh penduduk bumi sudah kita musnahkan semua. Tinggal penduduk lagi. Yuk kita bunuh juga. Lalu mereka pun membentangkan panahnya. Kemudian melepaskan anak panah itu ke langit. Anak panah itu kembali ke bumi berlumuran darah sebagai bala dan fitnah bagi mereka. Ketika itulah Allah mengutus belatung-belatung ke tengkuk-tengkuk mereka. Lalu memakan seluruh daging-daging mereka. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu akan terjadi di akhir zaman. Dan termasuk salah satu di antara sudah dekatnya hari kiamat. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sezaman dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan juga terjadinya setelah terbunuhnya siapa? Dajjal la'natullahi alaih. Inilah ciri atau tanda kiamat, tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah nanti yang keempat, kelima dan seterusnya akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sawak yang cukup banyak untuk bertanya jawab. Sambil nunggu pertanyaan dari hadirin, pertanyaan pertama saya persilahkan ke pendengar raja, saya persilakan Akhi Fawaz untuk memandu. Alhamdulillah. Nah, demikian ikhwatal Islam, jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya, sebagaimana yang Ustaz sampaikan, kami berikan waktu untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Dan sudah ada yang masuk, kami angkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Nah, silakan Ummu Ahsan, mohon diperkuat suaranya, silakan. Begini Pak Ustaz, satu doa yang diajarkan Rasulullah sebelum salam, Allahumma ini apa? A'udzubika min adzab jahannam gitu kan. Ya. Itu saya berpikir bahwa antara fitnah jahannam lalu fitnah kubur, kematian dan dajjal itu satu paket Ustaz. Mm-hmm. Tapi kan neraka ini ada banyak Ustaz. Barangkali ada keterangannya tentang misalnya neraka Saqor, fitnahnya apa aja begitu Ustaz. Demikian Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Nah, di Bekasi bertanya tentang doa pada tasyahud akhir dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzab qabr, min fitnatil mahya wal mat, min fitnatil masiihid dajjal. Jadi aku berlindung kepada Allah dari jahannam, azab kubur, fitnah orang yang mati, fitnah orang yang hidup, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Apakah itu satu paket? Iya, itu satu paket doa, karena kejelekan hal-hal yang disebutkan dalam doa tadi, yaitu azab jahannam, azab kubur, fitnah orang yang mati, fitnah orang yang hidup, dan fitnah dajjal. Itu keburukan-keburukan yang wajib kita hindari, makanya kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Apakah termasuk seluruh jenis neraka? Iya, tidak hanya jahanam, tapi termasuk juga seluruh jenis-jenis neraka yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak disebut seluruh jenis neraka hanya jahanam saja, itu mewakili seluruh azab neraka. Sebab azab kubur juga mencakup fitnah kubur dalamnya, tapi tidak disebutkan. Termasuk juga fitnah yang masih hidup dan fitnah yang sudah mati, fitnahnya apa saja tidak disebutkan, tapi umum saja. Tapi itu fitnah mewakili seluruh kejelekan dari yang hidup ataupun dari yang sudah mati. Oleh karena itu, a'udzubika min adzabi jahannam itu mencakup seluruh jenis neraka, neraka saqar, neraka wail, neraka-neraka yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, itu sudah tercakup di dalamnya semuanya, ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, masih dari silakan. Dulu ke sini. Silakan, Ustaz. Hadirin, silakan. Apakah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj itu turunnya di daerah Palestina saja atau sampai ke Indonesia dan negara-negara yang lain? Jawabnya seluruh negara. Sehingga tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali diinjak oleh Dajjal, dikuasai, kecuali Mekah dan Madinah. Termasuk apakah Indonesia? Tentu saja yang harus kita sadari, belum tentu ketika Dajjal muncul Indonesia masih ada. Kita bukan ngedoakan mudah-mudahan tidak ada, bukan. Tapi belum tentu, yeah. Ya. Sekarang ada Indonesia, ada Amerika, ada Rusia, ada Australia, segala macam. Sekarang, nanti mungkin ada bencana alam yang merubah keadaan alam yang tadinya umpamanya pulau ini terpisah-pisah mungkin aja menjadi menyatu. Atau yang tadinya menyatu menjadi terpisah sehingga negara seperti dulu ada Uni Soviet, sekarang kemudian bubar, tinggal dari negara-negara kecil. Amerika Serikat sekarang masih ada, terdiri dari negara-negara bagian sekarang. Nanti beberapa puluh tahun yang akan datang, belum tentu masih ada. Siapa tuh terpecah-pecah seperti Soviet, ya? Amin. Mungkin saja gitu. Sehingga dominasinya hilang, musnah, atau minimal melemah, gitu ya, berkurang. Nah, termasuk Indonesia. Tapi yang jelas, seluruh tempat ini terinjak oleh mereka, kecuali Mekah dan Madinah pada masa Dajjal, sehingga Indonesia pun mungkin termasuk bagian yang akan didatangi. Wallahu a'lam. Silakan. Ada Al-Akh Eko di Rawalumbu Bekasi yang juga kembali akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Akhi. Barakallahu fiik. Kalau seumpama ada subhat yang mengatakan orang-orang dari Islam berkata bahwa kami telah menelusuri, menjelajahi semua daratan dan lautan dan kami tidak menemukan di mana tempat mereka berada, itu bagaimana jawaban kita sebagai orang beriman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dari Pak Eko, Jakarta. Kalau orang-orang kafir di luar Islam menyatakan kami sudah menelusuri setiap jengkal tanah di alam dunia ini, tidak ada satu jengkal pun yang luput melalui satelit, melalui teknologi gitu ya, melalui Google Earth, melalui segala macam, tapi tidak ketemu tuh di mana Ya'juj Ma'juj, terus tidak ketemu juga Dajjal di mana gitu. Bagaimana bantahan kita? Iya, bantahan kita menunjukkan bahwa mereka itu ilmunya nggak sampai tuh, masih kurang. Dan memang tidak akan mungkin sampai, karena keluarnya mereka bukan karena ditemukan oleh orang lain, di luar mereka. Sebagai bukti aja umpamanya ya, katanya adanya Bermuda, segitiga Bermuda ya, yang di sana setiap yang lewat baik pesawat udara ataupun kapal laut yang lewat pun hilang, nggak karuan, nggak ketemu sampai sekarang. Istilahnya misterinya belum terpecahkan sampai sekarang. Sehebat apapun teknologi yang sekarang ini, seperti itu yang pertama. Yang kedua banyaknya ditemukan secara bertahap fosil-fosil atau peninggalan-peninggalan purbakala di tempat-tempat tertentu dan secara tidak sengaja itu juga ditemukannya, itu menunjukkan bahwa tidak setiap jengkal di alam dunia ini bisa terdeteksi dan bisa tertemukan oleh mereka. Nah, teknologi manusia ini amat sangat super lemah. Buktinya apa? Buktinya ini makjus sampai sekarang belum ketemu dan tidak akan ketemu. Sampai mereka keluarnya nanti seperti yang dijelaskan tadi di dalam ayat dan dalam hadis-hadis yang sahih seperti itu. Oleh karena itu, cara membantah mereka itu gampang. Kita katakan, dan ini melemahkan mereka, itu menunjukkan ilmu kalian itu masih cetek loh. Sampai ma'jiz yang pasti adanya itu belum ketemu dan tidak akan ketemu. Demikian juga di mana Dajjal dibelenggu, belum ketemu dan tidak akan ketemu. Itu menunjukkan kelemahan manusia dari sisi itu. Itu saja sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz dari Andri di Cibubur, Jakarta Timur. Kemudian ada Syifa di Bandung yang menyimak melalui streaming. Ustaz Barakallahu Fikum, apakah bedanya Ya'juz dan Ma'juz? Kenapa disebut dua kaum? Kemudian mereka tadi disebutkan Ustaz menyebut InsyaAllah. Apakah berarti dengan demikian mereka adalah mukallaf ataupun dibebankan syariat dan merupakan muslim? Atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Dari dua penanya dari Bandung ada tuh Syifa lewat streaming dan dari Jakarta pertama Ya'juj dan Ma'juj itu disebut selalu bergandengan. Ya, itu mereka dua umat. Kenapa disebut berbandengan? Ya Allah menyebut demikian dan Allah tidak menerangkan apa sebabnya dan apa hikmahnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tadi disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, inna fikum ummatain. Sungguhnya di antara kalian ada dua umat. Dimanapun mereka berada, selalu tambah banyak. Mereka lah Ya'juj, Ma'juj. Dua umat, bukan dua person, tapi dua umat, dua kelompok besar. Nah, apakah Ya'juj perempuan dan Ma'juj laki-laki? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Pokoknya itu adalah dua umat yang satu satu paket disebutkan selalu di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, dan mereka adalah dua umat berdasarkan hadis tadi, inna fikum ummatain, di antara kalian ada dua umat. Terus kedua, tadi disebutkan mereka menyebutkan insyaallah. Apakah mereka mukallaf? Ya, tentu saja karena mereka manusia. Dan setiap manusia, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena mereka manusia biasa, maka mereka tentunya tidak lepas dari taklif, dari pembebanan, dari kewajiban, wajib ibadah. Cuma mereka karakternya kan yufsiduna fil ard, dalam ayat dikatakan mereka itu mengadakan kerusakan di muka bumi. Seperti kisah Zulkarnain dengan kaum yang tidak hampir-hampir tidak terfahami maknanya, menyatakan ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Hai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mengadakan kerusakan di muka bumi, membunuh gitu ya, mengadakan kerusakan-kerusakan. Nah, seperti itu karakter mereka. Menunjukkan bahwa mereka manusia tetapi manusia yang merusak, mengadakan kerusakan di muka bumi dan tentu saja berdosa. Oleh karena itulah maka Nabi Isa dan para pengikutnya pun disuruh untuk menyingkir dari mereka, dan azab yang Allah turunkan kepada mereka berupa diutusnya belatung-belatung yang memakan seluruh daging dan anggota tubuh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Teruskan, silakan. Nah, selanjutnya masih kami angkat pertanyaan yang datang melalui penelpon di kesempatan berikutnya. Ada Rafi di Cilengsi, silakan Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak. Waktu Jumat kemarin Pak Ustaz pernah katakan bahwa nanti semua manusia itu sejahtera gitu, kaya semua. Iya. Tidak ada yang menerima sedekah. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan zakat fitrah? Gitu, apakah tidak ada yang menerima zakat fitrah gitu? Saat itu ya, Pak ya. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Jumat kemarin ketika membahas nuzulnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, disebutkan Nabi Isa itu akan memimpin kaum muslimin untuk menegakkan kitab Allah dan sunnah Rasul dan membuat kehidupan manusia saat itu begitu sejahtera, semuanya kaya. sampai saking melimpah hartanya tidak ada orang yang mau menerima sedekah karena semuanya kaya, tidak ada yang miskin. Pertanyaan penanya tadi, apakah juga termasuk zakat fitrah? Tentu saja iya, termasuk zakat fitrah. Nah, kalau begitu bagaimana kaum muslimin menunaikan kewajiban zakat fitrah dan juga zakat-zakat harta lainnya? Karena zakat termasuk rukun Islam gitu ya. Kalau enggak ada mustahik, enggak ada fakir miskin, apakah gugur kewajiban zakat? Tentu saja tidak, tapi itu ditampung di Baitul Mal. Nah, setelah ditampung di Baitul Mal, mereka dianggap sudah menunaikan zakat yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, Allah merintahkan kepada amir, pemimpin kaum muslimin, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat. Jadi dipunguti oleh penguasa saat itu. Nanti biar penguasa yang mengaturnya. Kalau ternyata tidak ada seorang pun muslim yang miskin, mustahik tidak ada, maka banyak mustahik lain. Ada 8 asnaf itu kan. Nah, kalau umpamanya tidak ada, maka ditampung di Baitul Mal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teruskan. Nah, kami angkat selanjutnya masih dari pesan singkat. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah setiap orang yang membuat kerusakan di muka bumi dapat dengan serta-merta kita menyebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 tadi Ustaz? Iya, pertanyaan dari SMS, apakah setiap orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi disebut Ya'juj Ma'juj? Jawabannya, tidak semua orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi disebut Ya'juj Ma'juj, tapi Ya'juj dan Ma'juj pasti mengadakan kerusakan di muka bumi. Tapi tidak boleh dari sini kemudian setiap orang yang mengadakan kerusakan, Ya'juj itu, si Ma'juj itu, umpamanya. Kemudian kita pun mengetahui penafsiran para ulama tentang al-ifsad fil ard, mengadakan kerusakan di muka bumi. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak melakukan kemaksiatan, dosa. Setiap ada ayat Allah yang dilanggar, setiap ada dosa yang dilakukan, setiap ada kesalahan berupa melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, itu berarti mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, oleh karena itu tidak berarti setiap orang yang melakukan dosa, Ya'juj Ma'juj. Suatu saat kita sendiri yang berdosa, tunduk sendiri Ya'juj Ma'juj kepada kita. Bisa begitu nanti. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita menyebut Ya'juj dan Ma'juj kepada setiap orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, tapi Ya'juj dan Ma'juj dia memiliki karakter mengadakan kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih silakan. Ada kesempatan silakan. Untuk penelpon berikutnya. Ada Ibu Tuti di Depok, kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena mau tanya tentang bahwa bermulanya peradaban manusia dimulai dari negeri Arab. Dan kemudian disebutkan juga tadi Ustaz, berakhirnya peradaban manusia juga berakhir di Jazirah Arab. Gitu. Apakah ada hadis yang sahih yang menyatakan hikmah dari kejadian itu semua? Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan dari Ibu Siti di Depok. Dikatakan bahwa awal mula peradaban manusia dari daerah Arab dan berakhirnya peradaban manusia juga dari daerah Arab. Hal yang dimaksud peradaban di sini adalah kehidupan. Iya. Karena kehidupan dimulai ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi beserta istrinya yaitu Hawa. Diturunkannya memang di daerah Arab, daerah timur tengah sana, bukan di Indonesia. Maka mulailah peradaban ada saat itu. Adapun berakhirnya, nah ini berakhirnya itu tidak disebutkan sebagai berakhir di negara Arab, karena akhir kehidupan manusia itu bersamaan secara bersama-sama dengan di tiupnya sangkakala oleh Israfil alaihi salam, lalu terjadilah kiamat. Saat itu manusia tidak hanya ada hidup di daerah Arab, tapi di semua daerah mungkin ada, termasuk di Indonesia ada gitu ya, di Cilengsi juga ada gitu ya. Nah, jadi peradaban manusia ada di setiap tempat waktu itu, sehingga mereka semuanya hancur dengan ditiupnya sangkakala. Jadi tidak dikatakan berawal dari Arab berakhir di Arab juga, enggak. Berawal memang kehidupan di negeri Arab dan berakhir secara merata di seluruh penduduk dunia ini. Lalu apa hikmah di balik itu? Hikmah bahwa peradaban manusia dimulai dari Arab. Pasti ada hikmahnya. Termasuk Nabi SAW yang paling akhir, kenapa turunnya tidak di Indonesia ya? Itu di Arab, di Mekah. Termasuk nabi-nabi yang lain di daerah Jazirah kebanyakan. Oleh karena itu, maka hampir semua manusia itu berkiblatnya ke sana. Salah satunya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang negeri Arab itu berdasarkan nas-nas hadis-hadis yang sahih itu berkaitan dengan alam gaib, alam akhirat, alam yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang kemarin sudah kita bahas, kemarin di sini apa di manalah, pokoknya baru-baru ini saya membahas hadis tersebut, tapi di mana-mananya saya lupa, bahwa mimbar Nabi SAW itu berada di atas haud. Sedangkan haud adalah hal yang gaib. Haud itu telaga. Telaga Nabi SAW di akhirat nanti. Yang umatnya nanti meminum air itu sebelum ke surga. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan merasakan kehausan lagi sampai dia masuk surga. Haud itu adanya di akhirat, di alam yang gaib. Tapi mimbar Nabi Islam berada di atasnya. Nah, itu berkaitan. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi itu. Kedua, analisa para muarikh atau para ahli sejarah bahwa daerah yang gersang mempengaruhi karakter manusia yang hidup di negeri itu. Karakternya menjadi keras, kasar, dan bandel luar biasa. Oleh karena itu, setiap tempat yang kondisi alam atau geografisnya berbeda dengan tempat lain, karakter penduduk yang ada di tempat itu juga berbeda dengan penduduk di tempat yang lainnya. Itu kondisi alam mempengaruhi karakter. Dan karakter yang terbandel, terburuk, terjelek, itu adalah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di tempat segersang itu. Panas gitu ya, gersang emosi di saat panas itu amat sangat mudah untuk terbakar. Coba lihat, kita orang Bandung di sini, rata-rata kesannya lembut, lunak, lili, begitu ya. Dengan orang-orang di Jakarta yang sangar, yang umpamanya kalau pakai mobil atau motor asal kepalanya masuk syuk syuk syuk, nggak ada tata krama seperti itu ya, sehingga kalau kita mau belok aja susah atau pindah jalur aja, walaupun lampu sen sudah dikedap-kedip dari sejak jauh-jauh sebelumnya, susah itu pindah jalur gitu kan. Kalau di Bandung sama susah juga, tapi tidak susah di Jakarta. Itu karena apa? Karena situasi yang tercipta di sana mempengaruhi temperamen orang-orang yang hidup di sana. Oleh karena itulah, maka kalau orang yang bandel, kasar, sangar, yang orang-orang yang hidup di negeri Arab aja bisa ditaklukkan dengan Islam, bisa berubah wataknya, asalnya buruk menjadi bagus, asalnya jahat menjadi soleh, asalnya musyrik menjadi muwahhid, asalnya kafir menjadi mukmin. Kalau yang seperti itu saja bisa ditaklukkan oleh dakwah yang hak, apalagi manusia-manusia yang hidup di negeri lain yang karakternya, temperamennya, sifatnya, muasafatnya itu tidak sekasar dan segarang mereka. Pasti hatinya akan lebih mudah untuk ditaklukkan dengan dakwah selama dakwah itu dilakukan secara benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu umumnya para nabi diturunkan di daerah sana, tidak di daerah yang tropis seperti daerah kita ini. Ini adalah beberapa di antara hikmah dari hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teruskan. Nah, selanjutnya ada Abu Gifar yang berada di Bekasi yang sudah masuk melalui telepon. Assalamualaikum, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan, Ustaz, sebelumnya Ustaz, pertanyaannya melenceng enggak apa-apa, Ustaz? Iya. Masalah ilmu waris nih, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Sebaiknya kan mohon maaf untuk Abu Gifar di pending pertanyaan antum dan insyaallah disampaikan di waktu dan kesempatan kajian yang sesuai, Pak, ya. Nah, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Ariana yang selanjutnya, Ustaz, melalui pesan singkat. Ustaz, mengenai zaman Isa alaihi salam tadi dijelaskan bahwasanya jizyah dihapuskan atau pada kajian sebelumnya, tetapi mengapa masih ada orang kafir saat dikeluarkannya Ya'juj dan Ma'juj? Demikian, Ustaz, pertanyaannya. Iya, di zaman Isa alaihi salatu wassalam nanti turun, jizyah dihapuskan dan tidak ada yang diterima dari orang kafir selain keislaman mereka, sehingga enggak ada lagi orang kafir saat itu. Lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai dua kaum atau dua umat yang mufsiduna fil ard, yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, tapi kenapa masih ada orang kafir? Padahal Nabi Isa tidak menerima jizyah atau kekafiran kecuali keislaman. Ada dua hal. Pertama, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang tidak langsung bertemu dengan Isa saat itu dan jumlahnya amat sangat banyak, sehingga Nabi Isa juga tidak bisa mengalahkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan salah satu di antara keutamaan Nabi Isa saat itu adalah apabila aroma tubuh Nabi Isa tercium oleh orang kafir, saat itu orang kafir itu mati. Sehingga Dajjal pun ketika ketemu dengan Nabi Isa, melelehlah tubuhnya. Seperti melelehnya garam ketika terkena dengan air. Yang apabila dibiarkan begitu, pasti lama-lama dia akan mati. Tapi Allah tidak membiarkan dia mati dalam keadaan begitu. Dikejar oleh Nabi Isa, kemudian dibunuh di Babul Lud dengan sepotong tombak. Nah, itu. Adapun Ya'juj dan Ma'juj, itu karena jumlahnya amat sangat besar, maka mereka tidak taslim, tidak tunduk kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi Isa oleh Allah disuruh untuk menyingkir dari mereka. Oleh karena itu, maka Ya'juj dan Ma'juj adalah termasuk komunitas yang betul-betul tidak bisa ditaklukkan, betul-betul tidak bisa ditundukkan, sehingga tidak bisa diislamkan. Dan satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka, Allah mengutus Lud tadi, belatung-belatung. Itulah yang menjadi alasan kenapa saat itu Ya'juj dan Ma'juj yang mengadakan kerusakan di muka bumi tidak Islam. Karena memang mereka banyak, sehingga merasa memiliki kekuatan yang lebih. Bahkan Nabi Isa juga disuruh untuk menyingkir. Nah, Allahu'ala. Ini ada dulu dari sini. Silakan. Kenapa perang di Afghanistan dan Irak belum juga berakhir? Apakah pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum turun kepada mujahidin dan muslimin di sana? Iya. Tentu saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun, tetapi tidak dalam bentuk kemenangan mutlak. Turunnya mungkin per kasus, ya. Adapun secara keseluruhan, ya, belum dimenangkan. Harus diingat bahwa turunnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika memerangi orang-orang kafir berkaitan dengan kesolehan mereka. Di saat mereka melakukan kesalahan, dosa, maksiat, bid'ah, penyimpangan dari tauhid, dan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Ingat, ketika perang Hunain, ketika kaum muslimin baru pulang dari Futuh Mekah, mereka pulang ke Madinah dengan jumlah yang belum pernah ada pasukan sebesar itu, 12.000 orang. Lalu mereka muncul sikap arogan, sombong, atau merasa takjub kepada kekuatan mereka, sampai mereka menyatakan, lan nuglabal yaum bikathratina, kita pada hari ini tidak akan bisa dikalahkan, saking banyaknya kita. Itu kaum muslimin yang kualitas imannya selevel para sahabat. Bayangkan, manusia-manusia terbaik. Begitu mereka tiba di lembah Hunain, mereka diserbu oleh pasukan kecil musuh. Maka kosar kasir. Banyak yang terbunuh, banyak yang murtad lagi belot kepada musuh saat itu. Allah mengabadikan peristiwa dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 25, id a'jabatkum kasratukum walam tugni ankum syai'an. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya pasukan kalian, para pasukan kalian yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kalian. Menang kalahnya kalian itu karena turun atau tidaknya pertolongan Allah. Di saat manusia imannya tidak layak untuk diberi pertolongan, tidak ditolong, ya kalah walaupun banyak. Di saat manusia, orang mukmin memiliki iman dan amal dengan kualitas yang menyebabkan mereka layak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit, menang. Lihat perang Badar, 300 melawan 1000 orang, menang. Dan perang-perang yang lainnya. Lihat perang Uhud, awalnya sudah menang. Tapi pasukan pemanah, mereka tidak taat kepada wasiat Nabi SAW, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh meninggalkan pos kalian, kan gitu ya. Maka setelah kelihatan mau menang, mereka merasa sudah selesai perang, menang, turun gitu kan. Pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, melihat peluang ini merebut posisi mereka, kemudian balik menghantam dan kalahlah kaum muslimin. Kekalahan saat itu bukan karena urusan jumlah, taktik dan strategi, tapi ketaatan kaum muslimin kepada Allah dan Rasul. Ketika ketaatan itu umpamanya tidak dilakukan, maka pertolongan Allah terhalang, kalahlah mereka. Oleh karena itu, di saat kaum muslimin kalah ketika peperangan melawan orang kafir, introspeksilah, barangkali ada sesuatu yang salah dari dirinya. Wallahu a'lam, yang pertama. Kedua, katanya sebelum hari kiamat umat muslim akan dimatikan dengan angin yang sepoi-sepoi. Apakah itu benar? Ya, benar. Nanti di akhir zaman menjelang kiamat ada angin yang bertiup. Siapa saja manusia yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, terkena angin itu akan mati. Lalu yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Lalu kiamat terjadi pada generasi mereka, pada generasi ketika hanya orang kafir yang hidup, tidak ada seorang pun muslim. Zaman tersebut adalah zaman nanti setelah Nabi Isa berlalu, meninggal dan seterusnya. Sehingga ini pula lah yang dimaksud dengan hatta ya'ti Allahu bi amri. Dalam hadis wala tazalu fa'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yakhdhuruhum man khalafahum hatta taquma as-sa'ah. Kata Rasul SAW, selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas yang hak. Mereka tidak akan dimabaratkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka sampai hatta taquma as-sa'ah, sampai datang as-sa'ah kepada mereka. Yang dimaksud as-sa'ah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau katakan sa'ah tersebut adalah datangnya angin. Yang siapapun manusia yang punya iman dalam hati walaupun sedikit, mati kena angin itu. Sehingga manusia menjadi yang ada itu yang kafir-kafir. Saat itulah yang terjadi pada hadis itu. Jadi selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku sampai datang as-sa'ah. Sa'ah yang dimaksud sana datangnya angin tadi, bukan kiamat. Sebab kiamat tidak terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang kafir semuanya. Tidak ada seorang pun yang beriman. Wallahu'alam. Silakan Fawaz dari pendengar lagi. Nah, selanjutnya ada Umu Jauhar di Depok kembali yang akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. pada setiap tasyahud akhir tadi Ustaz katakan bahwa kita diminta juga berdoa untuk dijauhkan dari salah satunya fitnah dajjal, atau sampai disuruh membaca surat Al-Kahfi 1-10. Kemudian apakah itu menunjukkan bahwa fitnah dajjal itu lebih dahsyat daripada Ya'juj dan Ma'juj, atau memang ada doa yang khusus agar kita dijauhkan dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jauhar bertanya, kita disuruh berlindung dari fitnah dajjal, tapi tidak disuruh berlindung dari Ya'juj Ma'juj. Apa, mana yang lebih besar, fitnah dajjal atau fitnah Ya'juj Ma'juj? Tentu saja yang lebih besar fitnah dajjal. Kemarin waktu masalah dajjal kita menyebutkan tidak pernah ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat dibanding fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu fitnah terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Laknatullahi alaih. Karena apa? Karena dajjal itu menyesatkan orang. Membuat orang jadi kafir. Membuat orang jadi durhaka. Membuat orang menjadi keluar dari Islam, mendapatkan murka Allah. Adapun Ya'juj dan Ma'juj tidak seperti itu. Ya'juj Ma'juj tidak mengajak kepada kesesatan. Mereka hanya melakukan apa? Pembunuhan saja. Orang yang ditemui dibunuh. Dan itu tidak menyesatkan orang. Orang mau ampun atau tidak, mau ikut kepada kelompok Ya'juj Ma'juj atau tidak, tetap saja dibunuh kalau di luar komunitas mereka. Jadi yang mereka inginkan bukan kekufuran kaum muslimin. Adapun dajjal itu menginginkan kekufuran kaum muslimin. Orang Islam yang mengikuti dajjal dibiarkan, tidak dibunuh, bahkan disejahterakan. Diberi surga oleh dajjal laknatullahi alaih. Tapi mereka kafir akhirnya, sesat gitu kan. Dan ini lebih berbahaya daripada dibunuh. Lebih baik kita mati dalam keadaan Islam daripada hidup sejahtera tapi dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, fitnah dajjal jauh lebih besar daripada fitnah Ya'juj Ma'juj. Bahkan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak disebutkan sebagai fitnah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kita pun tidak diperintahkan untuk berlindung dari Ya'juj dan Ma'juj itu dengan menyatakan Allahumma inni a'udzubika min fitnati Ya'juj wa Ma'juj. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnah Ya'juj Ma'juj. Enggak sama sekali. Kalau dari dajjal, iya. Jadi jelas fitnah dajjal jauh lebih besar daripada fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Fawaz, para pendengar Raja dimanapun ada berada, juga ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini, sore ini kita sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada Jumat yang akan datang. Tetaplah monitor Raja untuk Jumat yang akan datang di gelombang ini, dan tetaplah ikhwan akhwat yang ada di Bandung, sekalipun hujan, insya Allah tetaplah hadir di sini. Insyaallah. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.